jihad melawan orang-orang yang berbuat kezaliman, para pelaku bid'ah. Ini dilakukan oleh para ulama ketika sunnah ini sudah mulai kuat, maka dijelaskan kepada mereka ada yang mereka lakukan dengan tahdzir, yaitu mengancam, memperingatkan umat dari bahayanya tokoh-tokoh ahli bid'ah. Kemudian juga mereka juga melakukan hajar, boikot kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah, tidak duduk dengan mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam mereka. Dan ini dilihat kepada maslahat dan mafsadah yang ditanyakan, artinya ditanyakan kepada ulama bagaimana tentang yang seperti ini. Artinya tetap ada tokoh-tokoh bid'ah di dunia Islam ini, masih ada dan menyebar di Indonesia. Kalau kita lihat dibandingkan antara sunnah dengan bid'ah, yang terbanyak bid'ah, yang terbanyak syirik. Makanya kita berusaha mendakwakan mereka, mengajak mereka kepada pemahaman yang benar. Kemudian juga kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam sunnah yang hak ini. Dan ini perlu waktu, perlu kepada kesabaran. Jadi memerangi jihad melawan tokoh-tokoh al-bid'ah ini dilakukan oleh para ulama al-sunnah sejak dulu. Ya, dengan lisan, kemudian dengan tangan, kemudian juga kalau memang tidak sanggup dengan hati, artinya meninggalkan majlis ini mereka. Kata Ibnu Qayyim, ini 13. Jadi 13 tingkatan jihad. Jadi jihad nafas 4 tingkatan, jihad syaitan 2 tingkatan, jihad melawan orang kafir 4 tingkatan, kemudian jihad melawan arbabul zulm 4 tingkatan. Jadi jumlahnya semuanya 13. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits bihi nafsahu mata 'ala syu'batin min nifaq." Barang siapa meninggal dunia sedang ia tidak pernah ikut berperang, dan ia juga tidak terbetik dalam benaknya untuk berperang, maka matinya termasuk dalam satu cabang dari kemunafikan. Artinya ini berkaitan jihad apabila sudah dikumandangkan oleh ulil amri, yang merupakan fardu kifayah. Dia ada kemampuan dan syarat sudah terpenuhi, dia tidak berjihad dan tidak terpetik dalam dirinya untuk berjihad, maka dia mati seperti mati dalam kemunafikan. Jadi ini kaitannya hadis ini dengan apabila sudah dikumandangkan jihad oleh ulil amri, karena jihad tetap bersama ulil amri, dan dia mampu untuk berjihad tapi dia tidak lakukan, maka yang seperti ini masuk kepada bagian daripada kemunafikan. Jihad harus dilakukan bersama ulil amri, baik ulil amri itu orang-orang yang baik ataupun orang yang jahat. Di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa jihad adalah wajib dilaksanakan bersama ulil amri. Dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah disebutkan, wal hajju wal jihadu ma'a ulil amri minal muslimin barrahum wa fajirahum ila qiyamis sa'a la yubtiluha syai'un wala yanquduhuma la yubtiluha. Di situ tulisannya salah, harokatnya la yubtiluhuma syai'un wala yanquduhuma. Dan jihad, haji dan jihad bersama ulil amri dari kaum muslimin, yang baik maupun yang jahat, sampai hari kiamat. Dan keduanya tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu, dan tidak ada yang bisa merusak jihad ini, tetap berjalan sampai hari kiamat. Ini berdasarkan hadis Nabi. Nabi bersabda, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi Fa in amara bi taqwallahi wa adala fa inna lahu bidzalika ajran wa in amara bi ghairi fa inna alaihi wizran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam, yaitu ulil amri, sebagai junna, sebagai perisai, yang berperang di belakangnya kaum muslimin dan dijaga dengannya dengan ulil amri ini. Apabila ulil amri ini menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia mendapatkan ganjaran yang demikian itu. Kalau dia menyuruh selain itu, maka dia menanggung dosanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Nabi sendiri menjelaskan bahwasanya imam itu junnah. Jadi berperang itu harus bersama ulil amri. Jadi enggak bisa orang berjihad sendiri-sendiri, masing-masing enggak bisa. Harus bersama ulatul umur. Karena ulil amri yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, ulil amri yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Ulil amri yang bertanggung jawab untuk memberikan bagian nafkah kepada keluarganya dan yang lainnya. Itu ulil amri yang bertanggung jawab. Kemudian juga dalam kitab Al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah dikatakan, wa amrul jihadi mauqulun ilal imami wa ijtihadihi. Jadi perkara jihad diserahkan kepada imam ulil amri dan kepada ijtihadnya ulil amri. Kewajiban bagi rakyat untuk taat kepadanya. Kewajiban bagi rakyat untuk taat kepadanya. Kemudian pembagian jihad melawan orang kafir ini dibagi menjadi dua. Pertama, jihadul fath wa talab. Jihad ini memerlukan syarat-syarat syar'iyah, syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi jihad yang sifatnya menyerang, melawan orang-orang kafir, menyerang orang-orang kafir, yaitu kafir harbi yang menyerang kaum muslimin. Jihad ini ada syaratnya. Yang pertama, adanya seorang imam, seorang pemimpin atau ulil amri. Yang kedua, adanya daulah, ada negara. Yang ketiga, adanya rayah, bendera jihad. Kemudian di sini ada yang belum tercantum, yang keempat yaitu adanya kudrah, kemampuan. Karena semua perintah syariat tergantung kepada kudrah, tergantung kepada kemampuan. Berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Juga berkata ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang melainkan menurut kemampuannya. Jadi harus ada kudrah, ada kemampuan. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia harus apa? Sabar. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika kondisi mereka di Mekah, kondisi mereka mustadha'afin, kondisi mereka lemah, yang disuruh oleh Allah untuk sabar, kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tahan tangan-tangan kalian. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 77. Kondisinya kondisi mustadha'afin. Kalau kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang, kondisi kita ini kondisi mustadha'afin. Kondisi lemah. Kalau kondisi kita lemah, ada kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu menuntut ilmu syar'i, mengamalkan ilmu syar'i, mendakwakan ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. kondisi-kondisi rumah. Jadi kita harus tunjukkan dulu kondisi kita ini sekarang ini, kondisi kuat atau kondisi lemah. Ketika ditanya kepada para ulama, kondisi umat Islam kondisi lemah. Di semua negeri Islam kondisi lemah. Kalau kondisi lemah, kembali kepada ayat yang memerintahkan kita untuk menahan diri. Bukan merusak, menahan diri. Dengan apa? Yaitu dengan kita mendahan diri kita, tetap menuntut ilmu syar'i yang termasuk jihad, mengamalkan ilmu syar'i dan juga mendakwakan yang termasuk juga jihad mendakwakan. Terus kembali kepada qudrah, kepada kemampuan. Dan ini sempat ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada waktu beliau memberikan syarah kitab Bulughul Maram min Adilatil Ahkam, kitabul jihad. Jadi ada yang bertanya kepada Syekh Al-Utsaimin, Syekh, apakah kita sekarang ini tidak memerangi Amerika, Rusia, Perancis, Inggris, dan yang lainnya? Kenapa kita tidak memerangi mereka? Kemudian dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita tidak memerangi mereka li'adamil qudrah. Jawaban Syekh, karena kita tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan. Baik kita dari segi iman kita belum siap. Kaum muslimin lemah. Masih banyak yang berbuat syirik kepada Allah. Masih banyak yang berbuat bid'ah. Masih banyak yang berbuat maksiat. Yang kedua, dari segi senjata kita juga tidak punya. Kata Syekh, apakah kita harus melawan Amerika dengan pisau dapur? Apakah kita harus melawan Amerika dengan pisau dapur? Kita tidak punya apa-apa. Dan ini, yang seperti ini tidak hikmah. Tidak hikmah. Allah menurunkan agama dengan hikmah. Kita harus, bagaimana lihat contoh Rasulullah? Kita lihat contoh para sahabat, Ridwanullah Majma'in. Terakhirnya, kemudian beliau mengatakan begini, al-wajib alaina, an nu'idda lahum mastata'na min quwwah wa ahammu quwwah nu'idduha wal iman wat taqwa. Kata beliau, kewajiban kita mempersiapkan kekuatan. Memang Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan kekuatan. Wa a'idu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bi aduwakum wa aduwallah. Aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim, dalam surah Anfal. Kata Syekh, wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Itu yang penting, yang pertama kali yang harus kita kuatkan. Dan ini harus kita hidupkan dalam hati kaum muslimin. Ini jawaban Syekh ketika memberikan syarah Bulughul Maram dalam kitabul jihad. Jadi di kaset yang pertama, kaset pertama dari kitabul jihad Bulughul Maram, Syekh menjelaskan ini ketika ada pertanyaan tentang apakah kita tidak memerangi Amerika, Yahudi dan yang lainnya, beliau menjawab seperti itu. Jadi harus kita melihat kekuatan dan kemampuan umat Islam yang ada, dan kita tidak boleh merusak. Tetap kembalinya harus bersama ulil amri, tidak ada masing-masing dalam jihad ini. Kemudian yang kedua, jihadud difa. Jihad pembelaan terhadap sebuah negeri muslim. Jihad ini hukumnya fardu ain atas seluruh penduduk negeri yang diserang oleh musuh. Jika penduduk negeri tersebut lemah, maka mereka harus dibantu oleh penduduk negeri tetangganya yang terdekat. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i, dan persiapan itu terbagi menjadi dua. Pertama, persiapan pembinaan keimanan sehingga umat dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah, Rabb semesta alam. Melatih jiwa mereka di atas kitabullah, mensucikan hati mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka dapat menolong agama Allah azza wa jalla dan syariatnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yansurannallahu may yansuruh." dan sungguh Allah pasti menolong siapa saja yang menolong agamanya. Jadi ini yang pertama, yaitu persiapan keimanan sehingga umat Islam dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah semesta alam. Ini dulu yang harus dipersiapkan kepada umat Islam. Dan Allah pasti menolong agamanya pasti. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya tentang masalah jihad juga seperti Syekh Utsaimin, kenapa kita tidak berjihad melawan orang-orang kafir? Beliau menjelaskan bahwa kita tetap wajib berjihad. Cuma pertama jihad kita bagaimana? Menolong agama Islam ini. Allah pasti akan menolong kita. Beliau membawakan ayat dalam surah Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan kaki kalian. Beliau menjelaskan bahwa kita wajib menolong agama Islam ini. Bagaimana bentuk menolong agama Islam ini? Menolong agama Islam yaitu dengan kita belajar ilmu syar'i, belajar agama Islam yang benar sesuai dengan cara beragamanya para sahabat. Kemudian kita paham menurut pemahaman mereka, kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita mendakwahkannya. Itu dulu kita lakukan, baru Allah akan menolong agama Islam ini. Kalau kalian tidak menolong agama Islam, Allah tidak akan tolong. Umat Islam belum menolong agama Islam. Sebab syarat in tansurullah, syarat jika kalian menolong agama Allah. Jawab syaratnya yansurkum, jawab syaratnya yansurkum. Allah akan menolong agama kalian. Allah akan menolong kalian. Nah, sekarang Allah tidak menolong umat Islam karena mereka belum menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini sama juga ditanyakan oleh Syekh Al-Bani dan jawabannya sama. Ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, bagaimana dengan umat Islam yang ada di dunia Islam yang mereka dizolimi, dibantai oleh orang-orang kafir? Apakah kita tidak berbuat apa-apa?" Kata Syekh, "Apa kita enggak berbuat apa-apa? Enggak mungkin manusia enggak berbuat apa-apa. Walam na'mal syai'a mungkin. Enggak berbuat apa-apa kita enggak berbuat, enggak mungkin. Ada yang kita buat, ada yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Dibawakan ayat ini. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita menolong agama Allah dulu. Yaitu umat Islam menolong agama Allah dengan mempelajari agama yang benar. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian mereka mengamalkannya. Wajib mereka mengamalkan. Kemudian mereka mendakwakannya. Kalau ini sudah mereka lakukan dan perlu kepada kesabaran, maka Allah akan tolong agama ini. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi harus belajar dulu umat Islam ini. Ini mereka harus belajar tentang Islam. Dan orang-orang yang paham tentang agama ini sedikit, sedikit sekali. Orang yang paham tentang agama ini sedikit sekali. Jadi ada orang mengatakan bahwa sekarang ini kan sudah waktunya umat Islam sudah banyak. Betul, umat Islam sudah banyak. Tapi kata Rasulullah apa? Gusa'un kagusa'is sayyid. Gusa. Mereka ini seperti buih di lautan. Gak punya kekuatan apa-apa. Sudah dicabut dalam hati mereka keberanian kepada musuh. Diberikan kepada mereka rasa takut kepada musuh ini. Dan kenyataan seperti yang kita lihat umat Islam ini. Maka sekarang bagaimana supaya umat Islam yang banyak ini punya kekuatan? Ya sadarkan mereka dengan agama yang hak ini. Ajarkan mereka. Nah kadang-kadang mereka tidak kuat. Akhirnya mereka cari orang atau tokoh yang menurut mereka, menurut hawa nafsunya, cocok dengan mereka. Dicarilah oleh mereka pemikir-pemikir yang cocok pahamnya dengan mereka. Pemikir bukan ulama. Pemikir bukan ulama. Yang datang kepada mereka, bagaimana? Apakah jihad sekarang wajib? Wajib. Bagaimana kita perang? Memerangi penguasa yang ada. Membunuh orang kafir yang aman. Merusak. Ini tidak benar. Ini orang-orang yang seperti ini yang memberikan fatwa ini adalah orang-orang yang bodoh. Ru'asa juhala. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'afaw bighairi 'ilmin fadallu wa adallu." Kata Nabi, sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini sekaligus dari hambanya. Tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila ulama ini sudah banyak yang meninggal, banyak yang wafat, diangkat. Pemimpin-pemimpin yang bodoh, mereka ditanya tentang masalah agama. Kemudian mereka menjawab. Fa'aftau biqairi ilmin. Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain, di Sahih Bukhari juga, fa'aftau bira'yihim. Mereka memberikan fatwa dengan ra'yunya. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Jadi sekarang ini yang kita lihat ruasa juhala. Tapi mereka dianggap oleh kelompoknya dia sebagai pemimpin, sebagai ulama, padahal belum punya apa-apa. Dianggap ulama. Kemudian ditanya tentang fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah kaum muslimin. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang bodoh. Yang kata Rasulullah, mereka ini orang bodoh. Berbicara tentang kondisi umat Islam yang besar ini. Yang dikatakan Rasulullah, ruwaibidah. Kata Rasulullah, sayati ala nasi sanawatun khadda'atun yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha al-sadiq wa yu'tamanu al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ruwaibidah. Faqila wa ma ruwaibidah? Qala ar-rajul at-tafi yatakallam fi amri al-ammah. Kata Nabi, akan datang bagi umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib, dibenarkan, dianggap jujur orang-orang yang dusta, para pembohong dianggap jujur. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, didustakan atau dianggap dusta orang-orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan dipercayakan orang-orang yang khianat, diberikan amanah orang-orang yang khianat, diberikan amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan dikhianati orang-orang yang amin, yang terpercaya. Wa yamtaqu fiha ruwaibidah, dan berbicara pada saat itu ruwaibidah. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Nabi menjelaskan, ar-rajulu tafih yatakallam fi amril amma, yaitu orang yang bodoh yang mereka berbicara, mereka berkomentar tentang urusan orang banyak, tentang urusan kaum muslimin. Hadis ini sahih li ghairi, diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Jadi ikhwan fil din azakumullah, tentang masalah jihad yang syar'i ini, kita kembali, ini harus kita kembalikan yang berkaitan dengan ini kepada ulama. Tanya kepada ulama, ulama ahlussunnah, tanya kepada mereka. Jadi bukan kembalinya kepada orang-orang yang bodoh yang mereka mengatakan sekarang sudah waktunya berjihad menurut mereka, kemudian mereka merusak, mereka membunuh orang-orang yang aman, mereka memberontak kepada penguasa dan yang lainnya, dan ini tidak benar. Maka terakhir saya jelaskan di sini bahwa jihad di samping yang pertama harus memiliki persiapan syar'i, yaitu pembinaan keimanan. Yang kedua, persiapan fisik, yaitu mempersiapkan jumlah pasukan dan perlengkapan untuk melawan musuh-musuh Allah dan memerangi mereka. Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh-musuh Allah, dan musuh-musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Jadi menghidupkan kewajiban jihad dengan segala ketentuan syariatnya adalah wajib dengan memenuhi syarat-syaratnya. Memberikan sifat kepada orang-orang yang menghidupkan jihad yang fardu, yang wajib, menurut ketentuan syariat dengan kata-kata terorisme adalah kesalahan yang besar, fitnah, tuduhan yang tidak benar, dan kesalahan yang fatal, serta kebodohan yang sangat. Jadi kalau orang menghidupkan jihad menurut syar'i dianggap teroris, ini tidak benar. Ini fitnah. Ini tuduhan-tuduhan yang mengada-ada. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri dengan bom mobil, menakut-nakuti orang yang aman atau orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Perbuatan ini menentang Allah Ar-Rafiq, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Mereka telah keluar dari jalan para ulama yang pemahaman ilmunya sangat dalam. Ini saya kutip dari Mujmal Masail Iman wal Kufri al Ilmiyah fi Usul Aqidah Salafiyah, poin yang ke-8 tentang jihad. Jadi melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom, merusak, menakuti orang-orang yang aman, ini bukan termasuk jihad. Dan dalam Islam kita diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan dan tidak boleh merusak di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak di muka bumi sesudah aman. Sesudah diperbaiki bumi ini jangan merusak. Merusak yang pertama adalah apa? Berbuat kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Merusak yang kedua yaitu dengan merusak dengan tangan. Ini tidak dibenarkan menurut syariat. Kemudian dalam hadis Nabi, Nabi sendiri ketika menyebutkan tentang tingkatan iman, Nabi menyebutkan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi bersabda, iman itu lebih dari 60 cabang. Dan riwayat lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu masuk bagian daripada iman. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman. Batu saja atau kayu atau duri atau yang lain disuruh singkirkan. Enggak mungkin Islam kemudian menganjurkan untuk merusak, tidak mungkin. Antum paham dari hadis ini? Serendah-rendah iman yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan merusak. Bukan memberikan kekacauan atau bukan membuat kekacauan. Atau bukan menumpahkan darah dan yang lainnya. Kecuali yang dibenarkan menurut syariat. Kemudian malu masuk bagian daripada iman. Ini hadis sahih dari Bukhari Muslim. Jadi ikhwani fiddin a'azakumullah, saya bahas tentang masalah jihad ini untuk menjelaskan kepada umat Islam tentang kewajiban jihad menurut syar'i. Jadi supaya kita tidak salah paham. Karena ada orang-orang yang mendirikan jihad, tapi jihad yang mereka maksud bukan jihad dalam syariat Islam. yang merusak, membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad. Jihad membunuh orang kafir harbi di medan perang, tapi membunuh kafir mu'ahad, kafir zimmin, kafir musta'man. Kata Nabi SAW, orang yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium aroma surga. Man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah, rawahul Bukhari. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad, tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi harus kita lihat, tanya kepada para ulama yang ahli. Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak terjadi kekacauan yang mereka anggap jihad. Atau mereka demo, dia katakan jihad. Atau bikin partai, dibilang jihad. Atau apa lagi yang lainnya yang mereka lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad. Ya, jihad menurut syari'i seperti yang dijelaskan oleh para ulama ini. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya bahas bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita yang bermanfaat, kemudian menambah amal kita, dan juga membuat kita ini sabar dalam kita menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tegakkan agama ini dan Allah jayakan agama ini di atas seluruh agama yang lain, dan Allah hancurkan orang-orang kafir dan orang-orang musuh agama Islam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya sangat banyak, enggak mungkin dijawab semuanya. Enggak mungkin. Jadi saya jawab menurut apa yang saya mampu, saya jawab yang tidak wallahu a'lam. Jihad bersama ulil amri. Apakah yang dimaksud dengan ulil amri itu kepala negara, pemerintah? Iya, itu ulil amri. Kalau menjelaskan para ulama, yang dimaksud dengan ulil amri adalah kepala negara. Seorang pemuda yang fisiknya kuat tapi tidak paham ilmu atau hukum jihad, apakah wajib baginya perang atau menuntut ilmu? Perang melawan siapa? Perang melawan siapa? Ketika dia mengatakan saya ini kuat, saya sudah mempelajari ilmu perang. Perang melawan siapa? Kan perang bersama oleh Lamri. Kalau perang belum dikumandangkan, kewajiban dia tetap menuntut ilmu syar'i, wajib. Jadi kita ini kembali kepada wajibul waqti. Apa kewajiban waktu yang sekarang ini? Apa yang kita lakukan? Kalau memang sudah dikumandangkan, ya kita semuanya wajib jihad. Semuanya. Baik dia para dai, para ustaz, kaum muslimin wajib jihad. Kalau sudah dikumandangkan jihad, semua wajib. Tapi sekarang kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan sekarang ini, wajibul waqti. Apa kewajiban waktu sekarang ini? Kewajibannya dalam kondisi kita lemah, ya kita belajar mengamalkan Islam, berdakwah. Kewajiban kondisi kita dalam keadaan lemah. Apakah negeri kita ini termasuk negeri kafir? Kita negeri Islam, dikumandangkan azan, sholat yang lima waktu, sholat Jumat, kemudian syiar-syiar Islam yang ditegakkan di sini, negeri Islam. Nabi ketika Nabi berperang, Nabi itu ketika akan masuk untuk memerangi, ditunggu dulu. Subuh itu tunggu dulu, ada suara azan atau tidak? Kalau ada suara azan, Nabi tahan. Berarti muslimin negara itu. Ini enggak sekarang, karena tidak berlaku hukum Islam, semuanya kafir. Terlalu gampang. Ini ciri-ciri dari khawarij. Ciri-ciri dari khawarij. Jadi kita lihat pemahaman para ulama tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Lihat, ayat ini dijelaskan oleh para ulama salah. Kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Kita berusaha bagaimana supaya tegak hukum Islam di Indonesia ini. Tapi perlu kepada tahapan. Prosesnya bagaimana? Kita harus merubah dari diri kita dulu, keluarga kita, masyarakat. Tidak bisa langsung. Nah, salahnya umat ini merubahnya dari penguasa dulu. Kalau penguasa gak mau, kafir. Merubahnya dari mana? Dari diri kita. Karena Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Dan surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Ya, taghyir rabbani, bagaimana taghyir rabbani? Yaitu dengan kita merubah diri kita. Belajar ilmu syar'i, memahami Islam yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, mengamalkan, mendakwahkan. Kita, istri kita, anak kita, keluarga, masyarakat, rubah dulu. Kalau kita sudah rubah, insyaallah janji Allah itu pasti akan datang. Dan Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan kemudian yang kedua, tentang masalah penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam pertama kali yang harus dilakukan yaitu tentang menegakkan tauhid di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya." Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi penegakan hukum pertama kali yaitu mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang pokok, yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam? Ya kita sabar. Kita sabar. Makanya kita rubah. Kita rubahnya apa? Untuk diri kita dulu. Bagaimana kita menerapkan syariat Islam untuk diri kita, menerapkan syariat Islam untuk keluarga kita, menerapkan syariat Islam untuk kaum muslimin. Harus kita mulai dari tahapan itu. Sebab Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana tentang fitnah perang yang ada di Ambon, di Poso dan yang lainnya? Apakah kita tentang wajib berjihad? Kewajiban bagi orang-orang yang biasa di sana, dia wajib membela diri. Kemudian yang kedua, kewajiban umat Islam untuk membantu mereka dengan harta. Yang ketiga, urusan ini dikembalikan kepada pemerintah. Karena pemerintah yang bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di sana. Dikembalikan. Dan ini sudah ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad seorang ulama di Madinah. Saya sendiri tanya langsung kepada dia di rumahnya. Saya tanya langsung kepada beliau di rumahnya, bagaimana tentang fitnah yang ada di Ambon. Kata beliau, itu bukan perang, itu fitnah yang terjadi antara Nasara dan kaum muslimin. Kaum muslimin yang ada di tempat itu wajib dia membela diri. Kita yang di luar wajib membantu dengan harta kita. Dan pemerintah wajib, umat Islam meminta pemerintah untuk menyelesaikan urusan ini. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Sebagian orang berkelompok membentuk laskar jihad. Apakah ini dibenarkan oleh kaidah salaf? Enggak, ini hizbi yang seperti ini. Enggak ada bentuk laskar jihad kemudian mengangkat dirinya. Tetap jihad dengan siapa? Dengan pemerintah. Bolehlah mungkin. Dan ini disalahkan ketika ditanya para ulama tentang masalah ini. Ini tidak. Ini tidak benar cara-cara yang seperti ini. Justru akan menambah fitnah dan menumpahkan sekian banyak darah kaum muslimin. Menumpahkan darah kaum muslimin. Kewajiban membantu tetap membantu. Kewajiban kita membantu. Tapi kemudian mengatakan bahwa ini adalah fardu ain. Kemudian mengajak kaum muslimin yang tidak paham tentang masalah jihad ini dibawa ke sana. Sehingga banyak yang korban. Ini tidak dibenarkan oleh syariat. Orang yang mati syahid disebutkan tetap hidup dan diberikan rezeki. Tolong dijelaskan. Artinya tentang diberikan rezeki dan hidup. Kehidupan yang berbeda dan kehidupan dunia. Arti rohnya mereka itu, rohnya orang mati syahid diberikan keleluasan untuk berjalan di kebun-kebun surga. Diberikan keleluasan untuk berjalan di kebun surga. Ada yang mengatakan bahwa Saudi Arabia itu bukan negara Islam karena bentuknya kerajaan. Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan ulama atau orang bodoh? Jadi gak usah dianggap kalau yang seperti ini. Ketika dia mengatakan itu bukan negara Islam, yang mengatakan itu siapa? Di sana tempatnya para ulama dan mereka mengatakan negeri Islam. Apa kamu yang lebih pintar, mereka yang bodoh? Atau gimana? Makanya saya katakan, tanyanya bukan kepada pemikir, tanya kepada ulama. Atau masyayikh sendiri ketika tanya, masyayikh dari Yordan, daulah Islam. Tadi sudah saya sebutkan, seandainya di tempat itu kumandangkan azan, itu negara Islam, Nabi tidak menyerah. Benarkah melahirkan seorang bayi termasuk jihadnya wanita? Tidak benar. Kalimat ini tidak benar. Yang ada dalam hadis, kalau wanita itu dia meninggal dunia dalam keadaan demikian, ini termasuk syahid. Tapi dikatakan jihad, tidak. Dan syahid seperti orang yang jatuh dari tempat yang tinggi, tenggelam, atau terkena penyakit yang kemudian membawa meninggal dunia, dikatakan syahid. Ini tidak sama syahid dalam medan perang, bedanya jauh. Dikatakan syahid tapi beda dengan syahid fisabilillah dalam memerangi musuh-musuh Islam. Apabila di negeri kita diserang oleh orang-orang kafir, kemudian kita jihad untuk membela negeri kita, harta kita dan diri kita, apakah termasuk bentuk jihad? Termasuk bentuk jihad. Dan kalau meninggal seperti ini, apakah mati syahid? Ya, dalam jihadud difa, jihadud dafa, membela termasuk jihad. Apakah boleh wanita ikut dalam perang? Tadi sudah saya jelaskan bahwa jihadnya wanita kata Rasulullah yaitu apa? Al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Sekarang bagaimana kalau seandainya wanita itu dibawa dalam medan jihad untuk mengobati orang sakit? Boleh. Seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah, tapi ikut dalam perang tidak. Ya, mereka tugasnya mengobati orang-orang sakit. Jihad diwajibkan bersama ulul amri. Dan siapa yang dimaksud ulul amri? Ulul amri yang dijelaskan oleh para ulama ya, pemerintah. Apakah itu raja, apakah presiden, penguasa, itu disebutkan ulul amri. Apakah mereka orang-orang yang baik atau mereka orang-orang yang jahat? Saya pertama kali ikut ta'lim. Saya baru kenal salafi. Apa yang dimaksud dengan salafi? Ini baca buku saya aja. Ya, buku saya Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Baca buku saya Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Di situ saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah, yang dimaksud dengan salaf dan lainnya. Ada yang mengatakan bahwa konsep salafi tentang tasfiyah dan tarbiyah ini tidak dilanjutkan dengan jihad bersenjata terhadap orang kafir. Bagaimana tentang ini? Jadi mereka menganggap bahwa salafi itu tidak ikut di medan jihad. Seperti tuduhan mereka, salafi itu tidak ikut jihad di Bosnia, di Afghan, kemudian di Palestina dan yang lainnya. Kalau kita lihat perjuangan para ulama, bahwa mereka yang ikut membantu, baik dengan harta mereka, baik dengan jiwa mereka, dan juga dengan yang lainnya. Mereka berjuang seperti di Bosnia, salafi ini ikut perang di sana. Begitu juga ketika di Afghanistan, para ulama terjun ikut berperang di sana. Begitu juga di Palestina. Kalau mau lebih jelas lagi, ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, judulnya As-Salafiyyun wa Qadhiyatu Palestina. Salafi dan Qadiyah Palestina. Dulu yang berjuang di sana yaitu salafi. Di antara pejuangnya yaitu Muhammad Izzuddin Al-Qassam rahimahullah. Beliau punya buku tentang mengajak kepada dakwah salaf. Beliau berjuang di Palestina, meninggal di sana dalam jihad melawan orang-orang Yahudi. Begitu juga Syekh Al-Albani. Tahun 1948 Syekh Al-Albani ikut perang membawa senjata ke Palestina. 1948 ikut di medan jihad. Kemudian juga Syekh Ibrahim dari Aljazair, kemudian Muhammad bin Ibrahim al-Badi, termasuk dari Aljazair, dan dia mengatakan di akhir hayatnya, kalau jihad ini dikumandangkan lagi, saya akan serahkan, saya akan jual semua ini yang ada pada saya untuk jihad fisabilillah. Saya akan korbankan diri saya dan semua harta saya untuk jihad fisabilillah. Ini ulama-ulama salah. Cuma itu memang tidak dinukil oleh orang-orang Hizbiyyin. Dianggap mereka lah yang berjuang. Dan sampai hari ini yang membantu jihad di mana-mana adalah Salafiyin. Cuma tetap mereka itu tidak seperti tujuannya orang-orang dari Hizbiyyin. Untuk golongannya, untuk golongannya tidak. Mereka banyak tersembunyi. Mereka berjuang, tapi mereka tersembunyi. Mereka berjuang, mereka diam. Membantu juga mereka diam. Kalau ini tidak, membantu sedikit sudah dimasukkan ke koran, diumumkan bahwa dia membantu. Karena salat itu mereka berjuang dengan harta mereka, dengan diri mereka. Dan yang perlu ingat hadis Nabi, Inna Allah yuhibbul abdal ghaniya taqiyal khafi. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang dia bertakwa kepada Allah. Cukup dan tersembunyi dalam dia beramal. Inna Allah yuhibbul abdal taqi al ghani al khafi. Khafi tersembunyi. Banyak ulama-ulama salaf yang mereka berjuang. Atau di Afghanistan terkenal Syekh Jamilur Rahman As-Salafi yang berjuang melawan orang-orang Rusia. Yang saya sebutkan banyak sekali. Cuma anggapan mereka selalu mengatakan bahwa Salafiyin tidak berjuang. Tapi biarkan aja. Toh tidak mengurangi kedudukan kita di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang bukan karena mereka. Kita berjihad bukan karena mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ingat. Dakwah salaf ini dikatakan bahwa sering memecah belah umat. Di mana letaknya memecah belah umat? Bagaimana? Jadi ukurannya apa? Kalau dikatakan memecah belah umat, ukurannya apa memecah belah umat itu? Dakwah ini mengajak umat kepada jalan yang benar. Dakwah yang hak. Mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Mengajak umat untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Kalau dari dakwah ini dilakukan, kemudian ada penolakan dari keluarga, dari masyarakat, sehingga terpisah. Dan ini wajar dalam semua dakwah para nabi dan rasul. Nah, ketika kita mulai mendakwakan tauhid, mereka tidak senang, mencela, mencemooh. Kemudian mereka memisahkan diri. Begitu juga berbuat syirik, berbuat bid'ah, demikian juga. Sesudah kita dakwakan, mereka tidak mau. Mereka mencela, mencaci maki, kemudian menolak. Ya, dakwah ini tetap jalan, cuma mereka mengharap memecah belah umat. Kita lihat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Ketika Rasul mulai mendakwakan dakwah tauhid yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, "Wa anzir ashiratakal aqrabi." Ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Nabi dakwakan, apa kata mereka? Engkau memecah belah umat. Rasulullah diantara memecah belah umat. Karena Rasulullah mengajak umat kepada tauhid, mereka mengajak kepada syirik. Jelas nanti akan terbeda, terpilah dengan sendirinya. Nah, karena terpilah itu kemudian mereka menganggap bahwa dakwah ini memecah belah umat. Tidak. Dakwah ini mengajak kepada persatuan yang benar berdasarkan Quran wa sunnah la fahmi salam. Akidah yang benar, manhaj yang benar. Bukan mengumpulkan semua orang di atas manhaj yang tidak benar, bukan. Jadi kita tetap berusaha mendakwakan yang hak. Dan kita gak bisa bergabung dengan perbuatan syirik. Orang berbuat syirik. Gak bisa kita bergabung dengan orang yang berbuat bid'ah, gak bisa. Nah, karena kita gak mau bergabung dengan mereka untuk berbuat syirik, melakukan perbuatan bid'ah, mereka katakan ini memecah belah umat. Itu tuduhan dari mereka. Kita sabar terhadap tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Sebagaimana Rasulullah, sahabatnya dituduh demikian. Apa yang membedakan Salafiyin dengan Harokiyin dalam masalah jihad? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi pemahaman mereka yang salah tentang pengertian jihad. Dan mereka menganggap orang kafir itu semuanya sama, satu tingkatan. Padahal yang disebutkan dalam ayat dan hadis itu berkaitan dengan kafir harbi. Kemudian juga mereka menumpahkan darah siapa saja yang mengganggu gerakan mereka. Mereka juga mengkafirkan, terlalu gampang mengkafirkan. Dan yang lain banyak sekali perbedaannya dengan salafiyin. Di antara yang pokok lagi, mereka bergerak ini tidak berdasarkan ilmu. Ulama yang mereka jadikan panutan, ya ulamanya mereka. Yang ulama ini berpendapat dengan rayunya. Dan ini bisa kita lihat dalam fatwa-fatwanya mereka. Umpamanya saya ambil contoh yang dijadikan rujukan oleh mereka, Dr. Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi ketika diwawancari oleh wartawan majalah Ar-Raya dari Qatar, ditanya, apa perjuangan kita melawan orang-orang Yahudi? Perjuangan kita, perbedaan kita dengan Yahudi bukan masalah agama, tapi masalah tanah. Jawabannya bukan masalah agama. Padahal jelas perbedaan kita dengan mereka masalah akidah, masalah agama, masalah pokok asasi. Tapi yang seperti ini enggak dikomentari oleh mereka. Jelas termuat dalam majalah Ar-Raya. Dan itu bisa baca dalam buku Al-Qardawi fil Mizan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Dr. Yusuf Qardawi dalam Timbangan. Di situ itu bisa baca bagaimana pendapatnya dia. Tapi kalau giliran mereka yang salah enggak dikomentari. Itu kekeliruan, itu kesalahan. Tapi kenapa masih dibuat di buku-bukunya? Jadi masih banyak kesalahan-kesalahan yang fatal yang kemudian dianggap bahwa itu benar oleh mereka. Apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa ini. Beliau, para ulama ketika memberikan fatwa, mereka berfatwa bukan dengan hawa nafsunya, tapi dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah, dengan apa yang dilakukan Rasulullah para sahabatnya. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar. Karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah, mustadha'afin. Dan mereka tidak bisa menegakkan agamanya. Tidak bisa belajar, tidak bisa mengamalkan amal dengan benar, tidak bisa bermuamalah dengan benar, ditekan oleh orang Yahudi. Kehidupan mereka, kehidupan yang semuanya serba dihantui dengan berbagai macam ketakutan. Nah, kondisi yang seperti ini gak bisa mereka melaksanakan jihad. Gak bisa juga mereka belajar agama yang benar. Para ulama mengatakan harus hijrah dari negeri ini ke negeri Islam, hijrah, mempersiapkan kekuatan. Adapun soal tanah, soal Masjid Al-Aqsa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Jadi kita lihat sekarang, ya, kita kembali kepada pada zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah lahir. Abdul Muttalib, ketika Abraha akan menyerang Ka'bah, Abdul Muttalib masih kafir dia. Dan masih dalam keadaan kafir Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, kita singkirkan. Ketika Abraha mengambil kambing-kambingnya itu, kambingnya Abdul Muttalib, kembalikan kambing saya. Kata Abraha, kok kamu minta kambing yang saya akan serang Ka'bah? Ya, kalau kambing itu milik saya, tapi kalau Ka'bah milik Allah. Maka menyingkir mereka semuanya. Ketika Abraha sudah mendekat, ditolong oleh Allah SWT, dikirimkan tayran ababin. Hancur mereka semuanya. Nah, sekarang orang-orang Palestina hijrah, tinggalkan Masjid Al-Aqsa, Allah yang akan bela. Mempersiapkan kekuatan. Sekarang ini terus dibunuh kaum muslimin. Dan para ulama yang mengatakan harus tetap bertahan, mereka tidak ikut berjuang di sini. Yang mengatakan harus bertahan. Harus bertahan. Mereka tidak ikut berjuang. Tidak merasakan bagaimana susahnya orang-orang Palestina. Sedihnya mereka. Sulitnya mereka. Di Palestina. Luar biasa. Hatta muamalah mereka juga terjepit. Habis muamalahnya mereka. Sampai mereka jual juga apa saja. Sampai salib pun mereka jual. Salib mereka jual. Dan masih banyak lagi yang lain. Ketika saya tanya, kenapa salib ini dijual oleh kamu? Kenapa salib ini dijual? Ini gak boleh. Ibadah-ibadah orang-orang Yahudi, patung-patung, gak boleh dijual. Kata mereka apa jawabnya? Saya melakukan ini karena inilah yang saya diperintahkan oleh orang penguasa. Penguasa Yahudi memerintahkan. Saya gak punya kemampuan. Ini orang Islam, saya tanya langsung pada mereka. Di Palestina. Gak bisa. Ini yang saya harus lakukan seperti ini. Masjid Al-Aqsa juga sepi dari kaum muslimin. Perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang banyak sekali. Dan banyak lagi kesyirikan, bid'ah dan yang lain yang mereka lakukan. Caranya gimana? Mereka harus hijrah dulu. Jadi fatwanya para ulama ini benar. Hijrah dulu sebagaimana Rasulullah. Sekarang kita lihat Palestina dengan Mekah. Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kata Rasulullah kepada Mekah, wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau seandainya kaumku tidak mengusir aku, aku tidak akan pindah dari kota ini. Tapi Rasulullah hijrah kan? Karena Allah memerintahkan untuk hijrah. Begitu juga tentang Palestina. Kota suci. Artinya masjidnya, masjid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya yang disunahkan untuk kita sholat di sana. Termasuk masjid yang mulia. Tapi bukan termasuk haram. Bukan termasuk, saya tadi keliru, bukan kota suci. Yang dikatakan kota suci, dua. Artinya yang dikatakan haram, Mekah dan Madinah. Ada Palestina tidak termasuk haram. Makanya tinggalkan hijrah, kemudian memberikan kekuatan bersama kaum muslimin, baru kembali lagi. Tapi kalau terus kondisi yang ada sekarang ini, melempar dengan batu, dengan bom, yang dibunuh kaum muslimin lebih dari itu. 1 atau 10 orang Yahudi yang terbunuh, mereka membunuh 50 kaum muslimin. Dan terus seperti itu. Jika wanita belum bisa melaksanakan haji atau umrah, apakah ada jihad yang lain sebagai penggantinya? Ya, dia kewajibannya untuk mengurus suaminya, mengurus anaknya, mengurus rumah tangganya. Ini juga termasuk dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendirikan negara Islam termasuk dalam jihad? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontoh, apa, Nabi tidak menyuruh kita untuk mendirikan negara. Adapun Nabi ketika sampai di Madinah, masyarakat sudah menyambut dan beliau yang dijadikan sebagai ulul amri, sebagai pimpinan di Madinah itu, karena masyarakat sudah menerima Islam. Nah sekarang kita, negara kita ini, meskipun belum semuanya melaksanakan hukum Islam, tapi syiar-syiar Islam ini dikumandangkan dan kita bebas dalam berdakwah. Bebas melaksanakan syariat Islam ini bebas. Adzan juga tidak dilarang. Para ulama ketika ditanya masalah ini termasuk negeri Islam. Lantas negeri apa lagi yang harus kita buat? Tinggal kita berusaha untuk merubah, melaksanakan hukum menurut diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Dan ini perlu waktu, proses. Untuk bisa terlaksana adanya penegakan syariat Islam dan juga jihad, ini perlu proses. Kita jihad dulu seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dari 4 tingkatan yang disebutkan Ibnu Qayyim, kita laksanakan dulu. Yang insya Allah nanti kepemimpinan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan harus ada negara Islam, bikinnya di mana? Buatnya di mana? Buatnya di mana? Dan siapa pemimpinnya? Pemimpinnya mereka, harokah. Anggotanya berapa orang? Jadi nanti orang yang lain akan bikin lagi. Oh ini saya nggak cocok dengan pemimpin ini. Bikin lagi. Sama dengan jamaah-jamaah yang ada sekarang ini. Jamaah-jamaah bid'ah, jamaah-jamaah sempalan yang membuat bayat-bayat yang bid'ah, yang membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti yang ada sekarang ini, sama dengan itu. Jadi tujuan kita bagaimana supaya tegaknya agama Allah di muka bumi, agar semua manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Itu tujuannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang tadi. Wa qatiluhum la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Agar agamanya tegak, tujuannya supaya agamanya sama tegak. Nah, sekarang kita dalam kondisi lemah, tegakkan agama untuk diri kita, keluarga kita. Kemudian kita dakwahkan. Bagaimana wanita seharusnya jihad dalam berdakwah di tengah keluarga? Ya, mereka belajar dulu syariat Islam yang benar. Sebab enggak mungkin dia bisa berdakwah tanpa belajar. Sekarang ini banyak orang yang terjun di medan dakwah, tapi mereka tidak belajar ilmu syar'i, sehingga memberikan kerusakan lebih banyak daripada mengambil manfaatnya. Belajar dulu, setelah itu dakwakan kepada keluarga dengan lemah lembut, ya, dengan buku-buku, dengan kaset, dengan buletin yang jelas, ya, menjelaskan tentang Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi Salaf, sampaikan kepada mereka. Dimulai dari mendakwakan yang paling penting apa dulu? Tentang tauhid, menjauhkan syirik, kemudian menjauhkan bid'ah, melaksanakan sunnah, menegakkan sholat dan yang lainnya. Jadi kita lihat kepada al-aham al-muhim, dari yang paling penting kepada yang penting. Bagaimana seorang wanita menuntut ilmu syar'i? Ya, wajib menuntut ilmu syar'i, hukumnya wajib. Dengan dasar hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menurut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, masuk muslimah. Adapun tambahan muslimah itu dalam hadis itu dhaif, tidak bisa dipakai. Jadi yang benar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sampai situ. Kalau disebut muslim, termasuk muslimah. Bagaimana hukum bom bunuh diri? Tentang bom bunuh diri dibahas oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan dan yang lainnya, bahwa ini tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Ini termasuk qatlun nafs. Dijawab juga oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas dan yang lainnya demikian. Jadi bom bunuh diri termasuk membunuh diri, itu tidak boleh. Sedangkan Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada diri kalian. Saya adalah mantan jamaah tabligh. Apakah dakwah yang selama ini saya lakukan bersama mereka termasuk jihad fi sabilillah? Ya tidak. Tidak termasuk jihad. Karena apa? Jadi disini disebutkan, saya waktu itu tidak punya ilmu. Bagaimana orang yang punya ilmu berdakwah? Ya wajib untuk ilmu. Dan yang mereka katakan jihad tidak termasuk jihad. Karena mereka berdakwah tanpa ilmu. Dan cara dakwah yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menentukan khuruj 3 hari, 7 hari, 40 hari. Dari mana ketentuannya demikian? Jadi ini gak ada contoh. Dan ini sudah dijelaskan oleh Syekh At-Tuwaijiri dalam kitabnya Al-Qawlul Baligh fi Tahdzir min Jama'ati Tabligh. Jadi perkataan yang tegas, ancaman kepada jamaah tabligh, dijelaskan tentang kekeliruan dan kesesatan jamaah tabligh itu. Apakah tingkatan jihad yang tadi disebutkan itu mendapatkan pahala? Ya jelas. Setiap perbuatan yang baik mendapatkan ganjaran. Setiap perbuatan yang baik yang sesuai dengan sunnah, dengan syarat ikhlas dan sesuai dengan sunnah mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Tolong ditegaskan lagi tentang hadis yang tidak rasulnya. Oh, ini hadis yang dimaksud tadi, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini enggak ada asalnya di sini. La aslalah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan, baina awliya Rahman wa awliya Syaitan. Kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar, ini enggak ada asalnya. Artinya tetap aja memerangi orang-orang kafir memerangi kaum musyrikin, jelas termasuk jihad yang besar sesuai dengan ketentuan syariat dan dipenuhi syarat-syaratnya. Jihad fi sabilillah hukumnya fardu kifayah. Menuntut ilmu fardu ain. Bagaimana memahami hal ini? Jihad fi sabilillah disebutkan fardu kifayah, artinya fardu kifayah enggak semua orang dia wajib pergi ke medan jihad. Dasarnya Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 122 dan juga surah Al-Muzammil ayat 20. Jelas Allah menyebutkan, "Falaula nafara min kulli firqatin dha'ifatun minhum yatafaqahu fi din wa yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Jelas Quran mengatakan demikian, bahwa itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Nuntut ilmu fardu ain. Artinya sekarang ini kewajiban sebelum ada jihad melawan orang kafir, nuntut ilmu dulu, itu wajib. Semuanya wajib. Apakah dia sebagai ulil amri atau sebagai rakyat? Dia sebagai atasan atau sebagai bawahan? Dia sebagai orang kaya atau miskin? Orang tua atau anak? Wajib talabul ilmi syar'i. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh para sahabat semuanya menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud surga di bawah naungan pedang? Artinya surga di bawah naungan pedang tentang masalah jihad. Karena pada waktu itu jihad dengan pedang, yaitu dengan kita berjihad dengan pedang ini membunuh orang-orang kafir, maka dengan itu kalau kita niatnya ikhlas karena Allah akan masuk surga. Jadi bahwa al-jannah tahta dhilalis suyuf, bahwa surga di bawah khilafat pedang. Saya minta nasihat dan saran bagaimana saya belajar memahami Islam yang benar. Jadi memahami Islam yang benar yaitu kita belajar dari awal, yang pokok pertama kali belajar tentang akidah. Itu paling pertama kita pelajari akidah. Kitab-kitab yang kita pelajari pertama kali ya seperti usul talasa, kashfus syubuhat, kemudian syarahnya, kemudian usul sita, ini semuanya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian setelah itu naik lagi kepada kitab tauhid, kemudian akidah wasatiyah, kemudian kitab yang lain seperti syarah sunnah Imam Al-Bartahari, kemudian akidah tsalaf ashabil hadits, kemudian yang lain meningkat. Kemudian juga untuk memulai lagi untuk belajar masalah fikih, dia belajar yang dianjurkan oleh Syekh Al-Bani fiqh sunnah. Fiqh sunnah tapi dengan tahriknya Syekh Al-Bani. Kemudian setelah itu kitab yang lain juga yang bisa dipelajari seperti Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dengan syarahnya. Syarahnya ada banyak, ada Subul Salam, ada Tawdih Al-Ahkam dan yang lainnya. Kemudian juga yang lain. Jadi ada tingkatan-tingkatan buku-buku apa yang harus kita baca. Terus sekarang ini banyak orang belajar dibaca semua buku, gara-gara apa? Gak mengikuti tingkatan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Maka saya lagi berusaha untuk menyusun tentang panduan menuntut ilmu. Bagaimana supaya kita bisa menuntut ilmu sesuai dengan para penjelasan para ulama, dengan kitab-kitab yang jelas, dan juga ustadz yang kita belajar jelas, akidahnya jelas, manhajnya jelas. Quran wa sunnah ala fahmi salah. Kalau sekarang ini ada juga orang belajar tidak jelas. Pokoknya dilihat ustadznya jenggot, tidak isbat belajar. Padahal pemahamannya khawarij, pemahamannya sufi atau yang lain. Harus jelas. Sampai dulu orang belajar itu para tabiin lihat dulu kepada tabiin yang lain. Ini sholatnya benar nggak? Sesuai dengan sunnah apa tidak sholatnya? Kalau sholatnya benar, berarti kepada yang lain dia lebih baik lagi. Tapi kalau sholatnya nggak benar, ditinggal, kamu belajar oleh dia. Jadi perhatikan, sampai masalah itu perhatikan. Ini disebutkan dalam beberapa kitab. Jadi itu tentang belajar harus jelas, harus ada panduan dalam ilmu. Dengan syarat Islam melalui parlemen, apakah ini merupakan jihad? Apakah benar mereka ini berjuang menegakkan syarat Islam? Jadi perlu ditanya kepada mereka, apa benar mereka berjuang menegakkan syarat Islam? Atau berjuang untuk kursinya supaya tetap? Apa kursinya supaya tetap? Atau gajinya tetap? Ya harus dilihat dulu bagaimana mereka berjuang. Kalau dilihat yang ada, kenyataan yang ada, gak ada yang berubah. Naiknya mereka di kursi itu gak ada yang berubah. Tetap aja kesyirikan tambah banyak, bid'ah tambah banyak, maksiat tambah banyak. Gak ada perubahan sama sekali. Jadi apa yang mereka perjuangkan? Dan tentang sistem parlemen, bukan dari Islam. Demokrasi bukan dari Islam. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi akhirnya mereka berlomba-lomba membuat partai, kemudian mencari sebanyak-banyaknya pendukung. Tujuan itu, harta, tenaga, waktu mereka habiskan untuk itu. Jadi bukan mereka untuk menegakkan Islam, tapi untuk menegakkan partainya, menegakkan kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok berbangga dengan golongannya. Bagaimana hukum mempersiapkan diri untuk berjihad? Seperti pelatihan perang, bela diri dan yang lainnya dalam kondisi ini. Ini kewajibannya kita kembalikan lagi kepada siapa? Yang mempersiapkan ini kewajibannya kita atau ulil amri? Kewajibannya ulil amri. Kembalikan kepada ulil amri. Itu kewajibannya mereka. Ya kalau mereka kemudian memerintahkan untuk yang seperti ini, ya wajib. Tapi kita bikin sendiri, kemudian menurut ide kita, kita harus punya latihan-latihan sekarang. Akhirnya yang dipukul, yang dibunuh siapa? Kaum muslimin juga oleh mereka. Sudah latihan lama, sekian lama, bertahun-tahun, turun gunung, disikat kaum muslimin. Jadi terjadi, wakil yang ada seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada ulil amri. Iya, karena sudah habis pertanyaannya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan apa yang saya sampaikan ini yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan saya minta ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga membawa kepada amal soleh. Dan juga dengan kajian seperti ini, mudah-mudahan terhindar kita dari berbagai macam fitnah yang ada, baik kepada kita maupun kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.